Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Juli 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekhina Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri Hafidhahullah Wara'ah, di dalam risalah beliau yang berjudul Ittihaful Uqul Bisharhi Thalathatil Usul, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan matan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, ketika beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, dan telah kita bahas apa makna ar-rusyd yang dinukilkan oleh Syekhuna Hafidhahullah Wara'ah. Annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah adalah agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang memiliki makna an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, agar engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amalan-amalan ketaatan hanya kepada Allahu jalla wa ala. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, yang sebelumnya telah kita sebutkan Allah pun memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengikuti apa yang ada di sisi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dari agama al-hanifiyah. Dan manusia secara umum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pun secara umum diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah mereka, wa khalaqahum laha. Bahkan itulah tujuan utama diciptakannya para hamba Allah di muka bumi ini. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah taala pada malam hari ini akan kita bahas apa yang berkaitan dengan penggalan matan ini biidznillah taala. Sebelum kita lanjutkan, seperti apa yang ada di hadapan ana sekarang, lanjutkan apa yang dituliskan oleh Syekhuna Al-Allamah Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Hafidhahullah Wara'ah. Beliau mengatakan qala Syekh, yakni Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan mereka dengan sebab pentauhidan tersebut. Al-isyaratu fi qawlihi, beliau mengatakan dzalika, lafaz yang digunakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, dzalika yakni itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Ila ma taqaddama min ta'rifil hanifiyah. Maksudnya beliau kasih isyarah, beliau berikan isyarat kepada perkara-perkara yang telah beliau sebutkan dari makna al-hanifiyah, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, agar kita semua senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Fa innal abda lam yukhlaq illa li'ibadatillah, karena sesungguhnya seorang hamba tidaklah diciptakan di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal, kata beliau, bahkan jami'at thaqalaini al-jinn wal ins, bahkan seluruh kalangan jin, begitu pula kalangan manusia, dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan dengan dua makhluk tersebut Allah Subhanahu wa taala membuktikan kemahamampuannya untuk menciptakan sesuatu. Seperti yang kita ketahui, manusia tercipta dari segumpal tetesan air yang hina atau segumpal tanah. Begitu pula al-jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa penciptaan jin? Ahsan. Dari marajin minnar, dari api, berbeda dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Maka dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, jin dan manusia, memiliki tugas yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yukhlaqu illa lidzalik. Jin dan manusia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wastadalla syekhu biqaulihi ta'ala atau biqaulillahi ta'ala, dan syekh beristidlal membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Fi hadhihi al-ayah min al-fawaid wal ahkam. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah dan beberapa hukum yang bisa kita ambil. Uskut ya masyayikh. Faedah yang pertama, kata beliau, awalan bayanul hikmati allati min ajliha khalaqallahu thaqalai. Dari ayat yang ada di dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali benar-benar untuk beribadah kepadaku. Ya'budun, seperti yang beliau sebutkan, yakni Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, ya'budun ay yuwahhidun. Makna ya'budun maksudnya adalah yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tafsir yang ada di sisi Turjumanil Quran Imamul Mufassirin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan faedah yang disebutkan oleh para mufassirin, ibadah, semua lafaz ibadah yang ada di dalam Al-Quran memiliki makna at-tauhid. Ya'budun ayy wahidun. Begitu pula makna ibadah yang lainnya. Asal ada lafaz ibadah di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah at-tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak rela untuk diberikan sekutu berupa apapun. Maka kata Syekh Abu Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri hafidhahullah wara'ah, awalan, faedah yang pertama, bayanul hikmah. Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang hikmah, allati min ajliha khalaqallahu thaqalai, yang mana dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ats-tsaqalai, menciptakan dua makhluk, dua hamba-hamba, dua generasi atau dua jenis dari hambanya, yakni manusia dan jin. Wahia ibadatuhu azza wajal, yaitu mereka berdua, jin dan manusia, tidak diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faedah pertama yang bisa diambil. Wa ma'na al-ibadah fil lughah, dan makna dari ibadah dari sisi bahasa, minat ta'bid, seperti yang kita ketahui bersama, semua lafaz yang ada di dalam syariat Islam akan bisa didefinisikan dengan dua sisi pendefinisian, dua sisi at-ta'rif. Yang pertama dari sisi ibadah, afwan, yang pertama dari sisi al-lughawiyah, dan yang kedua dari sisi al-istilahiyah, yang insyaallah taala akan kita bacakan di sini bahasa Syekh syar'an, lughatan wa syar'an. Maka al-ibadah juga bisa kita definisikan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi syar'i. Dari sisi bahasa, minat ta'bid. Apa makna ta'bid? Wa huwa tadzlil wa taskhir. Sesuatu yang penuh dengan kerundukan, sesuatu yang penuh dengan ketundukan kepada sesuatu yang lainnya. Wa min dzalika tariqun mu'abbadun ay mudhallal lil mashyi. Di antara lafaz dalam bahasa Arab yang menggunakan makna ta'bid secara lughatan, secara bahasa adalah tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad artinya adalah sebuah jalan yang mu'abbad. Apa makna mu'abbad? Mudhallal lil mashyi. Jalan itu adalah sesuatu yang mudah untuk dilewati. Jadi tariqun mu'abbad dalam bahasa Indonesianya adalah jalan yang sangat luas. Kalau bahasa kita sekarang mungkin di zaman ini jalan tol. Yakni tanpa adanya hambatan sedikit pun. Ini namanya tariqun mu'abbad. Akan kita sebutkan apa kaitannya dengan definisi ibadah secara bahasa. Definisi ibadah secara bahasa seperti yang beliau sebutkan tadi adalah at-ta'bid, yaitu at-tadlil wa taskhir. Sesuatu yang penuh dengan kerundukan, sesuatu yang penuh dengan ketundukan, ketawadhu'an. Jadi dia akan tunduk terus. Maka inilah tariqun mu'abbad, sebuah jalan yang dimudahkan oleh pembuatnya untuk mereka berjalan tanpa adanya hambatan sedikit pun, jalan tol. Gimana hubungannya? Hubungannya yaitu ketika seorang melewati jalan tol tersebut, jalan yang luas tersebut, jarang biasanya yang akan menoleh ke kanan, yang akan menoleh ke kiri, akan fokus pada jalannya. Ini maknanya tariq mu'abbad, mudhallal lil mashi, mudah untuk dilewati. Jalan ini tidak ada hambatannya, tidak ada tikungan ke kanan, tidak ada tikungan ke kiri, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, akan terus. Artinya seorang yang melewati jalan tersebut mudah untuk dia mengendarai kendaraan yang ada, akan tetapi membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Karena kalau selip sedikit maka akan mempengaruhi kendaraan yang berada di kanan dan kirinya. Maka ketika seorang menyetir kendaraannya di jalan yang lurus tersebut, di jalan tol tersebut, tanpa adanya tolehan ke kanan, tolehan ke kiri, apalagi dia merunduk, apalagi dia mengangkat pandangannya ke atas, atau mungkin konsentrasinya hilang, maka itulah makna tariq mu'abbad secara bahasa. Hadhil haqiqatul lughawiyah lil ibadah. Maka inilah hakikat definisi secara bahasa dari al-ibadah. Sesuatu yang menjadikan orang itu, sesuatu yang menjadikan hamba Allah subhanahu wa ta'ala tunduk dan penuh dengan konsentrasi, tidak menoleh ke kanan kepada kesyirikan, tidak menoleh ke kiri kepada kebid'ahan, wal'iyadzubillah. Yashtariku fiha jami'al khalq, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Hatta sampai iblis alaihi la'natullah, sampai-sampai iblis yang Allah subhanahu wa ta'ala la'nat, abdunillah, dia adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bimakna, maksudnya adalah annahu muskharun makhurun. Iblis adalah makhluk yang berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah kewenangan Allahu jalla jalaluh. Artinya iblis itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Yang dimiliki oleh iblis adalah al-wasawis, was-was yang dia hembuskan kepada seluruh manusia yang berada di kanan dan kirinya. Itu saja yang dimiliki oleh al-iblis. Akan tetapi dia menjadikan hamba tersebut, ayo ikuti, kemudian kamu harus ikuti saya, pasti dipegang oleh iblis dalam kemaksiatan dan yang seterusnya. Maka iblis tidak berhak dan tidak bisa, tidak mampu untuk melakukan itu semua. Karena iblis sendiri adalah satu makhluk yang dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lau aradallahu ayyadhibahu atau ayyudhibahu la'adhabahu. Makna yudhib artinya adalah yuzil. Jadi lau aradallahu ayyuzilahu la'azalahu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk iblis itu hilang dari muka bumi ini, ditiadakan dari muka bumi ini tidak mengganggu manusia-manusia yang ada, tidak mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan bisikan-bisikan was-wasnya kepada mereka, la azalahu, maka sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan iblis tersebut, langsung dimasukkan ke dalam api neraka, selesai. Akan tetapi walakin yatrukuhu ila yaumil miqatil ma'lum li hikmatin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap membiarkan iblis berada di muka bumi Allah, memberikan waswasnya, memberikan bisikan-bisikannya kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, sampai nanti hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua dilakukan oleh Allah Jalla Jalaluhu li hikmatin, dengan hikmah yang besar dari sisinya Subhanahu wa taala. Maka khawatir billahi ra'akumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iblis pun hamba, merupakan seorang yang atau makhluk yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya iblis ini kan dari kalangan jin. Seharusnya iblis ini mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makna jin di sini juga masuk ke dalamnya iblis, karena iblis merupakan bala tentara dari pasukan jin tersebut. "Tidaklah aku perintahkan jin dan manusia kecuali untuk hanya beribadah kepadaku." Masuk ke dalamnya perintah ini untuk diperuntukkan iblis alaihim la'anatullah. Akan tetapi ketika iblis diminta oleh Allah sujud di hadapan Adam, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, maka iblis tidak ingin, congkak, sombong dia, karena merasa dirinya lebih bermartabat, lebih tinggi derajatnya dibandingkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ini makna al-ibadah secara bahasa, sesuatu yang menjadikan manusia tadlil wa tasghir, sesuatu yang menjadikan manusia itu penuh dengan ketundukan, penuh dengan kerundukan, tidak akan menoleh ke kanan, tidak akan menoleh ke kiri. Ini makna dari al-ibadah. Wa syar'an, dan dari segi syariatnya, dari istilah, dari sisi istilahnya kita akan membahas makna al-ibadah. Kata beliau, hafidhahullah wara'ah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahiratu wal batinah. Hakikatnya definisi ini adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah ketika beliau mendefinisikan makna al-ibadah. Ismun jami'un, segala sesuatu. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Minal aqwali wal a'mal, apakah itu dari sisi aqwal, ucapan-ucapan seorang hamba, wal a'mal, atau dari sisi amalan-amalan. Artinya tidak melulu ibadah ini berkaitan dengan amalan-amalan soleh, salat, bisa juga dengan aqwal, bisa juga dengan ucapan-ucapan, ucapan yang baik, ucapan yang mendatangkan kebahagiaan pada orang lain, ucapan yang jauh dari an-namimah, ucapan yang jauh dari ghibah, pergunjingan dan yang seterusnya, itu juga masuk ke dalam ibadah. Segala sesuatu, sangat luas cakupannya ibadah ini. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ucapan ataukah itu perbuatan, adh-dhahirat wal batinah. Apakah zahir, nampak, bisa dilihat oleh orang yang berada di sekitarnya, ataukah batinah, secara batin yang tidak nampak kecuali dirinya sendiri yang merasakannya. Ini makna al-ibadah secara syar'an. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diridainya, apakah itu dari perbuatan ataukah ucapan, dan bisa ditinjau dari zahir ataukah dari batinnya. Tidak terbatas yang namanya al-ibadah, sehingga ibadah ini cakupannya sangatlah luas. Kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah, ayyuhal muslim, anna lil ibadati thalathatu maqamatin yajibu jam'uha hatta takun ibadah as-sahihah, hatta takunul ibadah sahihatun. Ketahuilah wahai muslim, anna lil ibadah, bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, thalathatu maqamat, memiliki tiga tingkatan, memiliki tiga bahagian. yajibu jam'uha, yang wajib ketika seorang muslim ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus memenuhi tingkatan-tingkatan ini, unsur-unsur ini, hatta takunal ibadata sahihah, agar ibadah yang dia miliki itu menjadi ibadah yang sahihah. Jadi ibadah itu bukan hanya seperti yang kita ketahui, nanti akan disinggung juga oleh beliau, memiliki dua persyaratan. Jadi syarat-syaratnya ibadah itu ada dua, ikhlas dan mutaba'ah, seperti yang kita ketahui bersama. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kita harus mengilmui, kita harus mengetahui bahwasanya ibadah itu memiliki tiga unsur, yang mana tiga unsur ini harus terkumpul pada ibadah seorang hamba. Wa tilkal maqamat, dan tiga unsur tersebut adalah al-khawfu war-raja'u wal-mahabbatu. Unsur yang pertama adalah al-khawf, akan beliau sebutkan. Unsur yang kedua ar-raja', unsur yang ketiga adalah al-mahabbah. Al-khawf secara bebas kita terjemahkan dengan rasa takut. Jadi seorang hamba yang ingin mempersembahkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus diiringi dengan rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan azab Allahu jalla jalaluhu. Ar-raja, rasa harap. Dia berharap dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-mahabbah, rasa cinta. Cinta yang membawa dia beribadah terus menerus kepada Allah jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, fal-khawfu. Adapun rasa takut, maknanya adalah yarda'u an maghadibillahi azza wa jal. Ketika seorang muslim beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yarda', dia takut dari maghadibillah, dari kemurkaan-kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengantarkan dia untuk bersadaqah, yang mengantarkan dia untuk berzakat dengan zakatul fitrah atau zakatul mal, yang mengantarkan dia untuk bertalabul ilmi, untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan seterusnya dari amalan-amalan soleh, dari ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khawf, rasa takutnya. Karena dia khawatir, takut, kalau tidak dia kerjakan amalan-amalan tersebut, ibadah-ibadah tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepada dirinya. Maka rasa takut itulah yang mengantarkan dia untuk beribadah. Kemudian yang kedua kata beliau, ar-raja. Ar-raja adalah yatma'u fi rahmatihi. Seorang yang sangat tamak, seorang yang sangat menginginkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu war-raja bisa kita terjemahkan secara bebas, takut dari neraka Allah dan mengharapkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dua unsur yang harus terpenuhi, yang tidak boleh lepas dari ibadah seorang hamba. Ditambah lagi dengan unsur yang ketiga yang juga harus ada pada ibadah seseorang, al-mahabbah, rasa cinta dia. Maknanya adalah taj'alus sudur munsyarahatan li awamirillahi wa nawahih. Hatinya itu lapang ketika mengerjakan perintah-perintah Allah, ketika menahan dirinya dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada unsur terpaksa, tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa dongkol dari apa yang dia telah lakukan, dari amalan-amalan soleh, dari ibadah-ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li awamirillahi bil fi'li walinawahihi bit tarki. Dengan perintah-perintah Allah dia senantiasa mengerjakannya, dan dengan larangan-larangan Allah dia senantiasa menjauhinya. Ini makna hakiki dari al-mahabbah. Maka dua unsur yang pertama al-khawfu war-raja, dia harapkan syurga dan dia takut dari an-nar, takut dari neraka, harus ditambahkan dengan al-mahabbah. Dua unsur yang pertama, khususnya al-khawfu war-raja, ini meluruskan apa yang ada di sisi dari kaum sufiyah. Karena ibadah-ibadah kaum sufiyah tidak dibangun di atas al-khawfu war-raja. Karena ternukil dari sebahagian mereka bahwasanya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena mengharapkan syurganya, bukan pula karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk apa kita beribadah? Ya karena ini adalah kewajiban kita. Benar kewajiban kita, akan tetapi posisi yang mereka sampaikan kepada para mad'unya itu kurang tepat. Jadi kurang sempurna. Ibadah adalah sesuatu yang memang harus kita kerjakan karena itu bentuk taklif, beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-jin. Maka dua makhluk ini, manusia dan jin, harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kekurangan mereka adalah ketika mengosongkan ibadah dari sifat khauf dan raja. Ini yang tidak boleh terjadi di sisi ahlus sunnah, karena ahlus sunnah wal jamaah memiliki akidah-akidah yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua sudah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al khauf, harus ada unsur ketakutan kita dari an-nar. Ar-raja, harus ada unsur pengharapan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi yang namanya al-mahabbah. Dan biasanya kaum sufiyah hanya fokus kepada unsur yang ketiga, al-mahabbatul mahabbatul mahabbah. Hanya ini yang dibawa oleh mereka. Kecintaan kami kepada Nabi, kecintaan kami kepada Allah, kecintaan kami terus, yang akan mengantarkan kami melakukan zikir-zikir yang banyak, yang akan mengantarkan kami untuk merayakan hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-maulid, dan yang seterusnya. Ini kenapa? Al-mahabbah, kecintaan. Maka ahlu sunnati wal jamaah memiliki tiga unsur dalam ibadah-ibadah mereka yang harus ada di dalam ibadah tersebut, yaitu al-khauf, war-raja, dan ditambah dengan al-mahabbah. Harus tergabung tiga unsur ini, tidak boleh ada salah satu yang lepas dari ibadah seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wal-ibadatu ma'a hadhil arkan laha syartanihuma. Adapun syarat-syarat ibadah adalah dua. Yang pertama, tajridul ikhlas lillahi wahdahu. Yang pertama adalah, kata beliau, tajridul ikhlas, benar-benar memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua pembahasan yang berbeda, jangan sampai tercampur aduk. Yang pertama masalah unsur-unsur ibadah. Kalau bahasa ulama yang lainnya atau bahasa ulama al-aqaid adalah arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Rukun-rukun ibadah itu ada tiga, seperti yang kita sebutkan tadi. Unsur-unsur ibadah ada tiga, al-khauf, war-raja, wal-mahabbah, rasa takut, rasa berharap, dan rasa cinta. Adapun syarat ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, kata beliau, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wa tajridul mutaba'a li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar memurnikan ittiba'nya, memurnikan ittiba'nya, mengikuti apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnah beliau. Hadzani syartani la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar, dan dua syarat ini tidak bisa dilepaskan dalam ibadah seorang muslim. Harus terkumpul padanya dua persyaratan, ikhlas dan mutaba'ah. Seperti yang kita ketahui, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang ada di sisi ucapan Imam Al-Fudail Ibn Iyad alaihi rahmatullah, ketika beliau memberikan gambaran kepada kita, ikhlas saja itu tidak cukup, begitu pula mutaba'ah saja itu tidak cukup, harus tergabung padanya ikhlas dan mutaba'ah. Kalau orang hanya melakukan ibadah didasari atau hanya memenuhi syarat ikhlas, maka dia akan melakukan sekian banyak kebid'ahan wal'iyadzubillah, perkara-perkara yang baru yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak pernah ada padanya di zaman kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, amalan tersebut akan tertolak. Ini ketika ikhlas hanya bersendiri, tidak dibarengi dengan al-mutaba'ah. Begitu pula al-mutaba'ah. Kalau bersendiri, kita beribadah sudah berdasarkan dalil, sudah berdasarkan hadis yang sahih, sudah berdasarkan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau alaihi salatu wasallam, tapi tidak ikhlas, maka akan jatuh kepada kesyirikan wal'iyadzu billah. Maka kalau tidak terpenuhi al-mutaba'ah, akan jatuh kepada kebid'ahan. Kalau tidak terpenuhi keikhlasan, akan terjatuh kepada kesyirikan. Maka dua-duanya harus terkumpul, harus jadi satu, al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ini faedah dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita, terkhusus Syekhuna hafizahullah wara'ah. Kemudian kata beliau, al-fa'idatu tsaniyah, faedah kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, al-imanu biwujudil jin. Kita harus beriman dengan adanya bangsa jin. Wa annahum mukallafuna mithlal ins. Dan kita pula harus beriman bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang diberikan beban taklif, beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Falimuti'ihim ats-tsawab. Dan mereka dari kalangan jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan masuk ke dalam syurganya. Wa yustahaqqu 'asihim al-iqab. Dan yang bermaksiat dari kalangan mereka, dari kalangan saudara-saudara kita, kalangan jin, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan azab, iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Apa yang berkaitan dengan wujudul jin, adanya bangsa jin di tengah-tengah kita, telah ada khabarnya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mentakkid akan hal ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khabarnya, sabdanya kepada beberapa para sahabat beliau ketika beliau menggambarkan bahwa setiap orang, kullu insanin wa kullu abdin lahu qarin, akan memiliki yang namanya qarin. Qarin itu kembaran kita dari kalangan jin. Dan ini harus kita imani seperti yang beliau sebutkan, faedah kedua, al-iman bi wujudil jin. Dan iman ini telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, harus disertai dengan keyakinan, keteguhan, kekokohan. Jangan ada keraguan, masa iya, jangan. Memang itu adalah syariat Islam, memang itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan keyakinan ini harus terpatri di dalam keimanan-keimanan kita. Kita harus percaya bahwa kita memiliki qarin, kembaran kita dari kalangan jin. Akan tetapi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau pun memiliki qarin, akan tetapi qarinnya beliau itu sudah tunduk kepada beliau. Karena hakikat dari qarin yang ada akan menguasai dan akan memberikan syubhat, memberikan was-was kepada kita. Ayo kerjakan amalan saleh, ayo kerjakan kemaksiatan, ayo terjerumus kepada dosa dan seterusnya. Allah itu adalah Al-Ghaffar, Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dari dosa yang nantinya kamu kerjakan terus. Ini qarin secara khusus memiliki andil besar di samping adanya bala bantuannya, bala tentaranya yang ikut membisikkan sesuatu yang bisa menggoda hawa nafsu kita. Ini yang ada di tengah-tengah manusia, yang ada di kalangan manusia selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarinnya beliau sudah tunduk dengan beliau, tidak akan mengganggu beliau karena beliau alaihi salatu wasallam seorang yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan seperti yang kita ketahui bersama alaihi salatu wasallam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ini yang harus kita benar-benar imani. Lantas bagaimana cara untuk kita bisa selamat dari gangguan qarin kita atau iblis, jin secara umum, yang mereka akan senantiasa syaitan. Syaitan pun dari kalangan jin. Syaitan yang membisikkan kita. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang ada di dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ayatnya min syarril waswasil khannas. Syar, jeleknya, waswas dari kalangan mereka, dari kalangan jin dan dari kalangan syaitan, wal'iyadu billah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, bangsa jin dan bangsa manusia memiliki taklif yang sama, beban syariat yang sama. Hanya perbedaannya, dari kalangan jin tidak bisa kita lihat dan jin bisa melihat kita. Itu saja perbedaannya. Begitu pula dari kalangan jin, karena mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka, mereka bebas untuk mengganggu kaum muslimin. Karena sama seperti manusia, manusia yang ada yang usil, dari kalangan manusia ada yang usil, ada yang menjadi orang soleh, ada yang rajin taklim, ada yang rajin talabul ilm, ada yang rajin untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan terus. Ada juga yang usil, ada juga yang tukang judi, tukang minum khamar, tukang zina, wal'iyadzubillah. Begitu persis, pokoknya gambaran manusia sama seperti gambaran jin. Oleh karenanya, dikisahkan oleh salah seorang murid khusus dari Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah, mufti ketika itu. Karena ada beberapa manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat bangsa jin. Nampak. Ada beberapa orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak banyak. Maka orang-orang inilah yang menyaksikan bahwa di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah ada dari kalangan jin, thalabatul ilm dari kalangan jin hadir di tengah-tengah beliau. Bahkan disaksikan oleh orang-orang yang memiliki keahlian tersebut, mereka menangis ketika wafatnya Syekh dan ikut mengantarkan Syekh ke liang kuburnya. Ini dari kalangan jin. Dan terjadi seperti apa yang ada di sisi mereka dari persaksian-persaksian tersebut. Kita imani atau tidak, maka tugas kita mengimani adanya kalangan jin, bangsa jin secara umum. Dan keadaan mereka sama persis seperti manusia. Di antara manusia yang ada yang usil, di antara manusia ada yang suka mengganggu orang-orang lainnya, tidak senang apabila hari-harinya diisi dengan ketaatan demi ketaatan, panas tangannya kalau tidak usil kepada yang lain. Begitu pula dari kalangan jin. Dan inilah yang nantinya akan menjadi jelmaan-jelmaan, kalau bahasa kita sekarang hantu-hantu, ya pocong, ya yang seterusnya. Ini dari perbuatan mereka-mereka yang usil dari kalangan jin. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang telah memiliki perisai, walhamdulillah telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita membentengi diri kita dari azkar as-sabah wal masa. Sebenarnya tidak boleh takut dengan perkara-perkara yang dipermainkan oleh mereka dari kalangan jin. Ketika kita mendapati wal'iyadzubillah, atau mungkin sebahagian ada yang langsung mengalaminya, ketindihan, sesak nafasnya dan yang seterusnya, maka Al-Islam telah melakukan atau telah mengajarkan solusinya. Banyak-banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diganggu jin, banyak-banyak membaca at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian banyak-banyak pula membaca ayat kursi. Begitu pula surah An-Nas dan surah-surah lainnya yang telah kita pelajari bersama, yang bisa mengalahkan dan menundukkan keusilan-keusilan mereka. Maka apa yang ada di sisi kaum jin atau bangsa jin ini hakikatnya adalah sesuatu yang lemah, karena memang mereka melakukan hal tersebut bukan karena mereka menguasai alam semesta, akan tetapi tujuan mereka satu, yaitu mengganggu apa yang ada di sisi manusia dari ketentraman hidup-hidup mereka. Sebagaimana di tengah-tengah manusia ada yang tidak senang orang lain hidup berbahagia, ada saja yang diganggu. Begitu pula dari kalangan jin, mereka pun ada yang tidak senang apabila manusia ini hidup dengan tentram. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah faedah berikutnya, faedah ketiga, akan kita bacakan pada pelajaran atau pertemuan yang berikutnya. Ketika Syekh Hafidhahullah Wara'ah mengatakan faedahnya bulughur risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jinni wal ins. Syariat Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sampai juga kepada mereka. Maka sama persis. Dan insyaallah taala akan kita nukilkan ada beberapa sahabah yang pernah menyaksikan secara langsung bagaimana jin-jin itu masuk ke dalam Islam dan beriman bersama risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kita sebutkan kisahnya pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.